Sura karongganina ngarijai Petrus, rongu Petrus pasal saungu. Sura eng ngarijai ku Simon Petrus, batua bosuro Yesus Kristus, kakomi tonom para saya ipu Yesus, nasimbaye bakami. Ia ala tala bo magau to mempakasalama, tonang geni kita nom para saya, sabanana noampu urarana. Perapi pue ala tala, membagane komi, memombavai ka komi katubua mabelo, sabana komi nusinjani ante ia, bo puete Yesus. Garibaraka namboto, ala tala nombavai ka kita, pura-pura nuapa toni paraluta, ala matubu ante pokaingu tonantu kidotana. Etu na jadi rerangga tubuta, sabana kita nusinjani ante pue, tonompo kio kita, membarata bagia rera kuasa bokabelona. Ngari kuasa bokabelona itu, ia no janji membawai ka kita, rasi-rasi tone liungga dia olina, bone liungga belo. Patuju na nombawai rasi-rasi itu, ala komi mamala makabasaka, ngari dota raratu na jaa, tu membagero dunia ei, pada ala ingu-ingu ala talamboto, Maria rijai komi. Jadi itu mo sabana, komi kana mempasimbuku, ala pompara saya komi, ratambai ante pokaingu tonabelo. Pada pokaingu tonabelo itu, kana ratambai ante panginjani evalatala. Pada panginjani itu, kana ratambai ante pompakule, membakuasai koro komimboto. Pada pompakule membakuasai koro komimboto, kana ratambai ante karorara riara kasusa. Pada karorara, kana ratambai ante pokaingu tonantuki dotalatala. Pada pokaingku tonantuki dota ala tala itu, kana ratambai ante pepotove kasampe subumu topom para saya. Pada pepotove kasampe subumu topom para saya, kana ratambai ante pepotove kapura-pura tau. Ane pokaingku ivetu meliu kadea narijai komi, posinjani komi ante puete Yesus Kristus, mpu-mpu moguna pada Maria Aselena. Tapi tau da ano ingu ivetu, nasimbayu eva tau naburo. Napi pekirina, sabana ni kalinga namo, ia ni pegasang garisilaka nabopia. Jadi sampai subuh, pasimbukumu antempu umpu, ala mumpupo kita, komi umpu ni pelisi ala tala, bonipokio nama jadi todeana. Sabana ne komi mo via itu, natantumu, komi da antoto mo kanggaura mumpara saya. Pade ante ivetu, na tantu mo komi kana ratarima ante mabelo, riara poparenta tona roo samperi kasaya saena. Etu mo, poparenta puete Yesus Kristus, magautu mo pakasalama. Jadi sampai subuh, na upa komi nangginjani pura-pura etu, pade komi na roso nantuki pepatuduki tona kono, toni tarima komi, aku bate-bate na nampopatora etu ka komi. Nipekiriku, ane aku dan atubu, masih pato aku mempakaroso rara komi, ante popatoraku itu. Sabana ninjani kumo, mana masai kakamateku, ebato nyuli puete Yesus Kristus ka aku. Jadi, aku kana mempasimbuku, ala komi bate-batena, mantora pura-pura pepatuduki ku itu, ane aku manaria di dunia ini. Tempo kami nempatuduki ka komi, eba kuasa puete Yesus Kristus, bokarata nari dunia ei. Kami da anantuki kabali-kabali, toni petovali manusia. Tapi mata kami mboto, nanggita kabete kuasa na toni poguma. Sabana kami mboto, nanggita tempo ia ni bila, boni pakareme umata puela tala. Pada nyepe kami mboto, suara ala tala toni liungga kuasa, nanguli ivei. Ei mo anaku toni potoveku, ia moto numpaka dambar araku. Suara itu niepe kami botong gari suruga. Tempo kami no sanggani ngani ante Yesus, ribungku bulu tonagasa. Jadi, ngari nuapa toni kita kami itu, neliung ganoto ka kami, ka kono nu tesa-tesa toni boto nabi-nabi ala talanggaun. Na belompu, ane komi mempariaran tai, tesa nabi-nabi itu, sabana tesa ira, nasimbai eva saungu poindo, tonomba vanta karumaun. Pariaran tai mo tesa etu, sampe ipu Yesus marata bali ri dunia, momba vanta komi ante remena, na simbayu eva eo bobetu e pompayo, ne bulu mumbavanta dunia. Tona pokona, kanaratora komite sa ei, tesa-tesa toni boto nabi-nabi ngaulu, tona riariara buku na gasa, daana malara pakanoto batuana, nantuki pembarata manusia boto. Sabana tesa nabi-nabi, daani boto ira nantuki dota manusia. Tapi ira no tesa ante pekiniakan osana gasa no alatala, numpasimbayu tesa ngarijai alatalan boto.